السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والسلف الصالحين، أما بعد. Setelah beliau mengucapkan tahiyyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kemudian beliau memuji Allah dan bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur dan terpercaya, dan demikian pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan as-salafus salih, orang-orang yang mengikuti beliau. Taqaddam fi ba'd kalimatina ma'akum, telah berlalu dalam sebagian kalimat-kalimat yang kami sampaikan bersama kalian, dzikru qawli Allah azza wa jal, penjelasan tentang firman Allah azza wa jal, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, apabila mereka beriman seperti keimanan kalian maka niscaya mereka mendapat hidayah. Wal khitabu ibtida'an li ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini dikhitabkan, diarahkan awal kali kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal hidayatul haqiqiyyah an takuna ala ma kana alaihi as-sahaba, maka hidayah yang hakiki adalah ketika engkau berjalan di atas apa yang telah dijalankan oleh para sahabat. Wa hadha fardun wa wajibun alaik, dan ini merupakan sebuah kewajiban yang wajib engkau tunaikan. Wa illa takunu qad salakta tariq ad-dalal, sebab jika tidak maka sungguh engkau telah menempuh jalan kesesatan. Wa tariqan yusiluka ila an-nar, dan engkau menempuh sebuah jalan yang akan menyebabkan engkau terjatuh ke dalam api neraka. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, barang siapa yang menyelisihi rasul setelah datang kepadanya penjelasan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia dengan penyimpangannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan mengembalikan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali, wal mu'minuna waqta nuzulil ayah, dan kaum mukminin yang dimaksud setelah turunnya ayat ini, humus sahaba radhiyallahu anhum, yaitu mereka para sahabat radhiyallahu anhum. فهذا وعيد شديد, maka ini merupakan ancaman yang keras, على أو لمن خالف هدي الصحابة, bagi siapa yang menyelisihi petunjuk dan bimbingan para sahabat, أن يتركه الله عز وجل في ضلاله, atau Allah, أن يتركه الله عز وجل في الضلال, yaitu Allah عز وجل membiarkan dia dalam kesesatannya, ويوكله إلى نفسه, dan diserahkan kepada dirinya sendiri, ويخلي بينه وبين شيطانه وهواه, dan Allah membiarkan dia dengan syaitannya dan hawa nafsunya. الوعيد الثاني, ancaman yang kedua, أن يصليه نار جهنم, di mana Allah akan mengembalikan dia ke dalam neraka jahannam, لمشاقته رسول الله أي مخالفته رسول الله, disebabkan karena ia menyelisihi Rasulullah, ba'da an tabayyana lahu al-haq, setelah jelas baginya petunjuk dan penjelasan. Wa mukhalafatihi sabil al-mu'minin, dan dia menyelisihi jalannya kaum mukminin. Ai tariqa as-sahabah, yang dimaksud adalah jalannya para sahabat. Wa bil'aks, dan sebaliknya. Basyarallahu al-muttabi'ina li hadi as-sahabah, Allah Azza wa Jal menyampaikan berita gembira bagi orang-orang yang mengikuti bimbingan para sahabat. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ketelitian dan kebaikan. Radiyallahu anhum wa radu anhu, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Azza wa Jal telah menyiapkan untuknya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, di mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. فهذا الثواب, maka pahala ini, لمن اتبع الصحابة المهاجرين والأنصار, bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat yaitu dari kaum muhajirin dan ansar. وذاك العقاب, adapun siksaan dan hukuman tersebut, لمن خالف طريقتهم في دينهم, bagi orang yang menyelisihi jalan dan metode mereka dalam beragama. ويزيد هذا الأمر وضوحا أيضا, dan semakin memperjelas perkara ini pula, الحديث المشهور, hadith yang masyhur, حديث الافتراق, yaitu hadith tentang perpecahan umat. وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم, yang telah diriwayatkan dari beberapa para sahabat radhiyallahu anhum. Sa'adzkuru ba'dha asma'ihim sardan, saya akan menyebutkan beberapa nama-nama para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Faja'a hadzal haditsu 'an Abi Hurairah wa Abdullah ibn Amr ibn al-'As wa Anas ibn Malik wa Abi Barzah al-Aslami wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Abdullah ibn Umar wa ghairihim, di mana hadis ini datang dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr dan Anas bin Malik dan Abu Barzah al-Aslami dan Abdullah bin Amr dan Muawiyah dan selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, telah berpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan. وتفرقت النصارى على 72 فرقة, dan telah berpecah kaum Nasara menjadi 72 golongan. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة, dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. كلها في النار إلا واحدة, seluruhnya diancam dalam neraka kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapakah satu golongan itu wahai Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, maka beliau menjawab, barang siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku hari ini. Fa dhakara fil hadithi huna mithl ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, maka disebutkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku pada hari ini. Kama dzakara Allah fi ayati surah al-Baqarah, sebagaimana fa in amanu bimithli ma amantum bih, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah al-Baqarah, apabila mereka beriman seperti keimanan kalian. Wa fi riwayatin ukhra, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, qalu man hiya ya Rasulullah, mereka bertanya, siapakah satu kelompok itu wahai Rasulullah? Qala al-jama'ah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jama'ah, ولا تعارض ولا اختلاف بينهما. Dan tidak ada kontradiksi di antara kedua riwayat ini. لأن الجماعة على الحق هم الصحابة. Sebab yang dimaksud al-jama'ah yang berjalan di atas kebenaran adalah mereka para sahabat. فإذا اتبعت السنة apabila engkau telah mengikuti sunnah ولزمت هدي الصحابة وهم الجماعة dan engkau menetapi jalannya atau bimbingannya para sahabat, merekalah al-jama'ah. ولزمت ما كانوا عليه من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم dan engkau komitmen terhadap apa yang telah mereka amalkan dari sikap komitmen terhadap jamaah. فهنيئًا لك maka itu adalah merupakan kegembiraan untukmu. مباركو أنت من أهل السنة والجماعة dan kalian diberi berkah berarti engkau termasuk di antara أهل السنة والجماعة. أن تكون على السنة engkau berjalan di atas sunnah وأن تحقق الجماعة dan engkau wujudkan makna al-jamaah. ما معنى الجماعة؟ apa makna dari الجماعة itu؟ أمران اثنان. Ada dua perkara. الأول. Yang pertama. أن تكون في دينك وعقيدتك ومنهجك على ما كان عليه الجماعة الأولى. Yaitu ketika engkau di dalam beragama di atas akidahmu, demikian pula di atas manhajmu, engkau berada di atas apa yang telah diamalkan oleh mereka para pendahulu kalian. Wahum as-sahabah. Yaitu mereka para sahabat. Fahum qadatuna fil ilmi wal amal. Mereka adalah pembimbing kita dalam ilmu dan dalam beramal. Wathani. Dan perkara yang kedua. An talzama al-jama'ata allati anta fiha fid dunya. Engkau komitmen terhadap al-jama'ah yang engkau berjalan di atasnya di dunia ini. Wahum al-muslimuna wa wali amrihim hakimuhum. Yang dimaksud adalah kaum muslimin dan penguasa mereka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadith Hudzaifah bin al-Yaman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Hudzaifah bin al-Yaman. Alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Wa fihi qawluhu radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadith itu disebutkan ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah. Aku bertanya wahai Rasulullah. فهل بعد ذلك الخير من شر؟ Apakah setelah kebaikan itu muncul lagi keburukan? قال نعم. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab iya. دعاة على أبواب جهنم. Muncul para penyeru-penyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam. من أجابهم إليها؟ Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka kepadanya. قذفوه فيها maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam itu. قال صفهم لنا يا رسول الله maka Hudzaifah bertanya kembali sampaikanlah kepada kami ciri-ciri mereka wahai Rasulullah. قال هم من جلدتنا maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dari kulit yang sama dengan kulit kami أي من قومنا yaitu dari kaum kami. ويتكلمون بألسنتنا dan mereka berbahasa dengan bahasa kami pula. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك maka Hudzaifah bertanya kembali apa yang engkau perintahkan kepadaku apabila aku menemui hal tersebut. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أي رئيسهم maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya engkau komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan imam mereka yaitu penguasa mereka. Fa hadza amrun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam maka ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fardun alaina ta'atuh merupakan kewajiban bagi kita untuk menaatinya. Wa haramun alaina ma'siyatuh dan diharamkan bagi kita untuk bermaksiat kepadanya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. An tusibahum fitnah mereka akan tertimpa fitnah. Aw yusibahum adzabun alim atau menimpa mereka azab yang pedih. Qala al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atadri mal fitnatu? Tahukah engkau apa yang dimaksud fitnah itu? Al fitnatu syirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda hadi amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika dia menolak sebagian perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaqa'a fi qalbihi az-zayghu fayahlik, yang menyebabkan tumbuh dalam hatinya penyimpangan yang menyebabkan dia binasa. Rawahu Ibnu Battah fil Ibanah wa ghayruhu rahimahumullah. Ibnu Battah meriwayatkan athar ini dalam Al-Ibanah dan yang lainnya rahimahumullah. Idzan huma jama'atan. Berarti maka yang dimaksud di sini adalah dua jamaah. Fardun 'ala kulli wahidin minna an yalzamahuma. Yang merupakan kewajiban atas setiap kita untuk komitmen terhadap keduanya. Jama'atul sahabah, yaitu jamaahnya para sahabat. Fatalzamu manhajahum 'ilman wa 'amalan. Maka engkau komitmen terhadap jamaah mereka baik secara ilmu demikian pula secara amaliyah. Wa jama'atul muslimin wa imamahum. Dan yang kedua adalah jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka, penguasa mereka. Ay hakimahum wa waliy amrihim. Yaitu waliul amr sebagai pemimpin dan pemerintah mereka. Fatalzamuhu bis-sam'i wat-tha'ah. Maka engkau komitmen terhadapnya dengan mendengarkan dan taat. Wa'tiqadi bai'atihi syar'iyyah. Dan meyakini bahwa dia memiliki bai'at yang syar'i. Wa'adami al-khuruji 'alayhi. Dan tidak melakukan pemberontakan terhadapnya. Hadza sabilun najati minan nar. Ini adalah merupakan jalan keselamatan dari api neraka. Wama 'ada dzalik fan-nar an-nar an-nar. Adapun selain itu maka ancaman neraka dan ancaman neraka. Idza khalafta al-jama'ata al-ula wa hum as-sahabah. Apabila engkau menyelisihi jamaah yang pertama yaitu para sahabat. Fa amamuka qawluhu ta'ala nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Maka di hadapanmu di sana ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kami biarkan dia dengan kesesatannya lalu kami kembalikan dia ke dalam jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Wa idza kharajta an jama'atil muslimina wa hakimihim. Dan apabila engkau keluar dari jamaah kaum muslimin dan penguasa mereka. Fa amamuka qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadapanmu ada firman, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwab jahannam. Mereka adalah para penyeru di atas pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulluha fin nar illa wahidah. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu golongan. Fakhtar li nafsika ya Abdullah. Maka pilihlah untuk dirimu wahai hamba Allah. Imma an tasluka tariqal jannah. Apakah engkau akan menempuh jalan menuju surga? Biluzumil jama'ati was sunnah. Dengan komitmen terhadap jamaah dan komitmen terhadap sunnah. Wa illa fa anta fi tariqin nar. Sebab jika tidak berarti engkau menuju kepada jalan neraka. Wa fi sahihaini min hadits Ibn Abbas. Dan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadith Ibn Abbas. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mubayyinan haq al-jama'ah al-thaniyah. Menerangkan apa hak dari jamaah yang kedua itu. Wa hiya farduka fi waqtik. Yaitu kewajibanmu yang ada pada zamanmu dan waktumu. Jama'atul muslimina wa imamahum. Yaitu jamaah kaum muslimin dan penguasa dan pemimpin mereka. Qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuh. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci. Falyasbir. Maka hendaknya ia bersabar. Alladhi ya'muruna bis-sabri man hu? Yang memerintahkan kita untuk bersabar siapa? Rasulullah. Dialah Rasulullah. Fahal sayarudduna 'alaihi amrahu? Apakah mereka akan membantah perintah Nabi? Alladhi ya'muruna bis-sabri? Yang memerintahkan kita untuk bersabar. هو الذي قال الله فيه dialah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya wa in tuti'uhu tahtadu apabila engkau menaatinya maka niscaya kalian mendapat hidayah alladhi ya'muruna bis-sabr yang memerintahkan kita untuk bersabar huwa alladhi qala Allahu 'azza wa jalla fihi dialah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya bil mu'minina raufun rahim bahwa rasul itu terhadap kaum mukminin sangat penyayang dan sangat pengasih. Alladhi ya'muruna bis-sabr yang memerintahkan kita untuk bersabar ala fasadi wulati amrina wa hukkamina atas kerusakan yang terdapat pada penguasa-penguasa dan pemerintah kita. Huwa alladhi qala Allahu fihi dialah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Wa qala Allahu fihi dan Allah taala berfirman tentangnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Wa qala huwa 'an nafsihi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang diri beliau. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba setiap umatku mereka pasti masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Maka Nabi menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah masuk ke dalam al-jannah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan. Rawahu al-Bukhari 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadha ar-rasul al-karim inilah rasul yang mulia. Alladhi yajib 'alaina ta'atuhu yang wajib bagi kita untuk menaatinya. Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul sungguh dia telah taat kepada Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh tauladan yang terbaik. Wa qala ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah keputusan lalu dia memiliki pilihan-pilihan yang lain dari perkara mereka. Hakam Allah wa Rasuluh Allah Azza wa Jal telah menetapkan dan demikian pula Rasulnya. Wa qadha Allah wa Rasuluh dan telah menetapkan hukum dari Allah dan Rasulnya. Wa amara Allah wa Rasuluh Allah dan Rasulnya pun telah memerintahkan bisabri untuk bersabar. Faqala man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir. Maka beliau bersabda, barang siapa yang melihat dari penguasanya, dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar. Man huwa al-amir? Siapakah yang dimaksud amir? الأمير في الإسلام هو ولي الأمر الحاكم المسلم. Yang dimaksud amir di dalam Islam adalah waliul amr, yaitu penguasa Muslim. له السمع والطاعة. Baginya diberi ketaatan untuk mendengar dan taat. وله البيعة. Dan dia memiliki hak untuk dibaiat. ليس أمير حزب. Bukan pemimpin hizbiyah. أو أمير جماعة أو تنظيم. Atau pemimpin organisasi atau pemimpin jamaah tertentu. Atau yad'u ila ta'atih atau mengajak kepada taat kepada pemimpinnya. Walau lam yusammi nafsahu amiran walaupun dia tidak menamakan dirinya sebagai seorang pemimpin. Wa yusammi ashabahu jama'atan aw hizban dan dia tidak pula memberi nama kepada jamaahnya dengan nama golongan, nama partai atau jamaah tertentu. Al amiru fil islam ma'ruf maka amir di dalam Islam merupakan hal yang telah diketahui wal hakim yaitu penguasa ar-rais aw al-malik aw as-sultan apakah dia seorang presiden ataukah seorang raja atau seorang raja. Qala man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir di mana Rasul mengatakan barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci maka hendaknya dia bersabar. وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ Dan jangan sekali-kali dia melepaskan ketaatan kepadanya. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا Sesungguhnya, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal. فَمَاتَ Lalu dia mati. مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً Maka dia mati ala jahiliyah. أي على ما كان عليه أهل الجاهلية. Yaitu dia matinya seperti matinya kaum jahiliyah dahulu. الذين لا يدينون بالسمع والطاعة لأمرائهم. Di mana mereka orang-orang yang berkeyakinan tidak ada kewajiban untuk taat kepada penguasa-penguasa mereka. وفي رواية عند مسلم في صحيحه. Dan dalam sebuah riwayat dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ السُّلْطَانَ شِبْرًا Sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari sultan, penguasanya, sejengkal فَهُنَا قَالَ الْجَمَاعَةِ Maka di sini beliau mengatakan الْجَمَاعَةِ وَهُنَا قَالَ السُّلْطَانَ Dan di riwayat yang lain beliau mengatakan sultan وَالْحَدِيثُ وَاحِدٌ Dan hadith satu فَمَاذَا تَفْهَمْ مِنْ ذَلِكَ Maka apa yang kamu pahami dari riwayat tersebut? أن الجماعة هم السلطان ومن معه من المسلمين. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud al-jama'ah adalah penguasa dan yang bersamanya dari kaum muslimin. فيجب أن نعرف لكل حقه. Maka wajib bagi kita untuk mengenal hak masing-masing dari mereka. ولنتحدث معكم بشيء من التوسع. Dan kita akan membahas bersama kalian sedikit dari penjelasan. فيما يتعلق بالجماعة الأولى وهم الصحابة. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan jamaah yang pertama yaitu para sahabat. هم الميزان. Para sahabat adalah merupakan timbangan. الذين نزن أنفسنا. Yang dengannya kita menimbang diri-diri kita. والناس. Dan menimbang manusia. أقوالنا. Baik ucapan-ucapan kita. والأفعال demikian pula perbuatan-perbuatan kita والأخلاق dan akhlak-akhlak kita كل ذلك ميزانه ما كان عليه النبي وأصحابه semua itu timbangannya adalah dikembalikan pada apa yang telah diamalkan oleh para sahabat فما لم يكن من أخلاق النبي وأصحابه فليس من الأخلاق maka sesuatu yang bukan bagian dari akhlak Nabi dan para sahabatnya maka itu bukan bagian dari akhlak wa in idda'a ashabuhu annahu min al-khuluqil hasan meskipun pemilik akhlak itu mengatakan bahwa itu termasuk akhlak yang baik fallahu qad qala li nabiyhi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim Allah taala telah mengatakan kepada nabinya sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung wa la ibadah illa ma ta'abbadaha ar-rasul wa ashabuhu dan tidak ada satu ibadah yang benar kecuali ibadah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya wa ma zada 'an dhalik fa bid'atun mardudah maka apa yang menambah dari apa yang telah mereka amalkan maka itu merupakan bid'ah yang tertolak taqaddama ma'akum qawlu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu telah lalu bersama kalian ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jangan kalian beribadah dengan cara tersebut. Jazakallah. Astaghfirullah shuwi. فالعبادات والأخلاق maka ibadah-ibadah demikian pula akhlak-akhlak wal ilm dan ilmu illam yakun 'anil sahabah apabila itu tidak datang dari para sahabat fala khaira fihi maka tidak ada kebaikan padanya wa qad qala Abdullah ibn Mas'ud telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu la yazalu an-nas fi khair manusia senantiasa berada dalam kebaikan ما أخذوا العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Selama mereka mengambil ilmu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد قال هو لأصحاب الحلق. Dan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan kepada orang-orang yang membentuk halaqah-halaqah. الذين كانوا يجتمعون على التسبيح. Yaitu mereka orang-orang yang pernah berkumpul dalam bertasbih bil hasa, dengan menggunakan kerikil-kerikil. Faqala lahum ma asra'a halakatakum ya ummat Muhammad. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan kepada mereka, begitu cepatnya kalian binasa wahai umat Muhammad. Allahu akbar. Hadzal 'amal al yasir fi a'yunihim. Allahu akbar. Amalan yang ringan ini di dalam pandangan-pandangan mereka, yarahu ibnu mas'udin sababan lil halak, dipandang oleh Ibnu Mas'ud ini merupakan sebab kebinasaan. Bal huwa min al halak, bahkan itu termasuk kebinasaan. Wa huwa sahibu rasulillah, dia adalah sahabat Rasulullah. Wa huwa alladhi rawa hadits al khat, dialah yang meriwayatkan hadis tentang digaris, hadis tentang garis. Qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus. Wa khatta an yaminihi khututan wa an yasarihi khututa. Dan lalu beliau menggaris di sebelah kanan dan kiri garis-garis yang banyak. Thumma qala hadza siratullah. Lalu kemudian Rasul mengatakan tentang garis yang lurus ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul, dan garis-garis yang lain adalah jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha, di atas setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Thumma qara'a qawlallahi ta'ala, lalu Rasul membaca firman Allah ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus maka ikutilah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan tersebut yang menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan Allah. Wa Ibnu Mas'ud min kibar fuqaha'is sahabah, dan Ibnu Mas'ud termasuk dari pembesar fuqaha dari kalangan para sahabat. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, law a'lamu anna 'inda ahadin 'ilman bi aya laysa 'indi, kalau seandainya aku mengetahui ada seseorang yang memiliki satu ilmu tentang sebuah ayat yang aku tidak miliki, tablughuhu al-muti yani ar-rawahil, yang mana memungkinkan aku untuk melakukan perjalanan kepadanya, la rahaltu ilaihi, aku akan mendatanginya. Wa fadailuhu 'azimah, dan keutamaan-keutamaan Ibnu Mas'ud sangat besar sekali. Lamma ra'a tilkal hilaq, ketika Ibnu Mas'ud melihat halaqah-halaqah tersebut fil masjid, di dalam masjid, الناس يرون أن هذا عملا يسيرا. Manusia menganggap ini adalah amalan yang ringan. وقارن هذا العمل, dan bandingkan amalan yang mereka lakukan ini, بما يفعله كثير من المسلمين في هذه الأزمان, dengan apa yang dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin di masa-masa ini, من البدع الكبيرة, dari berbagai macam bid'ah-bid'ah yang besar, في المساجد والقبور وغير ذلك, yang dilakukan di masjid-masjid, di kuburan-kuburan dan yang lainnya. هؤلاء اجتمعوا, mereka ini orang-orang yang berkumpul, حلقا, berhalaqah-halaqah, في وسط كل حلقة رجل, di tengah setiap halaqah ada seorang lelaki, يقول لأصحابه سبحوا مئة, yang mengatakan kepada para sahabatnya, bertasbihlah kalian 100 kali. فيعدون بالحصى مئة, subhanallah, maka mereka pun menghitung dengan kerikil-kerikil mereka 100 kali. وهكذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله, baik ucapan subhanallah, demikian pula alhamdulillah. قال ابن مسعود لهم, maka Ibnu Mas'ud mengatakan kepada mereka, ma asra'a halakatakum, begitu cepatnya kalian binasa ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, haula'i ashabu nabiyyikum mutawafirun, mereka ini para sahabat nabi kalian masih banyak jumlahnya. Bada'a yudhakkiruhum bimadha bis-sahabah, di mana Ibnu Mas'ud memulai mengingatkan mereka dengan apa? Dengan para sahabat. يستطيع أن يقول كتاب الله بين أظهركم. Boleh saja mampu Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kitab Al-Qur'an Al-Karim berada di hadapan kalian. ويستطيع أن يقول وسنة رسول الله بين أظهركم. Dan Ibnu Mas'ud mampu untuk mengatakan sunnah Rasulullah juga berada di hadapan kalian. لكنه لم يقل ذلك. Namun Ibnu Mas'ud tidak mengatakan itu. بل قال هؤلاء أصحاب نبيكم متوافرون. Namun beliau mengatakan mereka ini adalah para sahabat Nabi kalian, masih banyak jumlahnya. موجودون. Yaitu mereka masih hidup. لم يفعلوا هذا. Mereka tidak melakukan perbuatan ini. لما لم تسألوهم. Kenapa kalian tidak bertanya kepada mereka? لما خرجتم عن طريقهم. Mengapa kalian keluar dari jalan mereka? لأنه لو قال القرآن. Sebab kalau seandainya Ibnu Mas'ud mengatakan Al-Quran, لربما قالوا له, maka boleh saja mereka akan menjawab dan mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, bahwa Allah Ta'ala berfirman وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ تَعَالَى كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, orang-orang yang berzikir yang banyak dari kaum lelaki dan wanita. أو يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أحب الكلام إلى الله أربع. Atau mereka akan menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seutama-utama ucapan ada empat kalimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kama yaqulu kathirun min ahli al-bid' al-yawm. Sebagaimana yang banyak dikatakan diucapkan oleh ahlul bid'ah pada masa-masa ini. Walakin as-su'al alladhi yajib an nas'alahu da'iman. Namun pertanyaan yang wajib untuk kita tanyakan selalu. As-sahaba sami'u ayat fi fadl adh-dhikr. Bahwa para sahabat mereka mendengarkan ayat-ayat tentang keutamaan zikir. وَسَمِعُوا الْأَحَادِيثِ فِي فَضْلِ الذِّكِرِ, dan mereka mendengarkan hadith-hadith tentang keutamaan zikir. وَكَانُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا, dan mereka senantiasa banyak berzikir kepada Allah. فَهَلْ فَعَلُوا هَذَا الْفِعْلِ, apakah mereka melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan ini? فَلَنْ نَذْكُرَ اللَّهَ بِطَرِيقَةٍ أَحْسَنَ مِنْهُمْ, maka kita tidak akan berzikir kepada Allah dengan satu metode yang lebih baik dari metode mereka. فَهُمْ قَدْ سَبَقُونَ إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ, sebab mereka telah mendahului kita kepada seluruh kebaikan. إِذَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ بِدْعَةٌ, berarti metode ini adalah merupakan metode bid'ah. لِأَنَّ الصَّحَابَ سَمِعُوا الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ, karena para sahabat mereka telah mendengarkan ayat-ayat dan hadith. لَمْ يَجْلِسْ أَبُو بَكْرٍ وَسَطَ الْحَلَقَةِ, namun tidak pernah Abu Bakar duduk di tengah-tengah halaqah. وَيَقُولُ سَبِّحُوا مِئَةً كَبِّرُوا مِئَةً, lalu mengatakan kepada mereka bertasbihlah kalian 100 kali dan bertakbirlah kalian 100 kali. سَهْلٌ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَيْكَ بِآيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ, sangat mudah apabila dia berdalil kepadamu dengan menyebutkan satu ayat atau satu hadis. وَلَكِنْ قُلْ لَهُ كَيْفَ فَهِمَ الصَّحَابَةُ, namun katakan kepadanya bagaimana para sahabat memahami ayat dan hadis tersebut. Hal amilu hadha, apakah mereka mengamalkan ini? Yastadillu lak, mereka akan berdalil kepada kalian. Bi ayatin kathiratin fi fadli da'wati ila Allah, dengan sekian banyak ayat tentang keutamaan berdakwah kepada jalan Allah. Au ayat fi fadl al-wa'z wa at-tadhkir lin-nas, atau mereka berdalil dengan ayat-ayat tentang keutamaan menasihati dan mengingatkan manusia. Thumma yaqul, lalu kemudian dia mengatakan, uridu an a'idha an-nas fil masjid, aku ingin menyampaikan nasihat di masjid. Labud min tariqa mu'athirah, harus dilakukan dengan metode yang memberi pengaruh kepada manusia. Fayadhhab yashtari kafanan, maka dia pun pergi membeli kain kafan. ويعلقه في المحراب هنا, lalu kemudian dia menggantungkan di atas mihrab. تقول لماذا, lalu engkau bertanya kenapa demikian. يقول ليتذكر الناس الموت فيتعظون, lalu engkau mengatakan agar kemudian manusia mengingat tentang kematian sehingga mereka benar-benar menjadikan itu sebagai nasihat. وقد قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه من لذات اي الموت, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perbanyaklah untuk senantiasa mengingat penghancur segala kelezatan dan kenikmatan yaitu kematian. فيعلق كفنا في مقدمة المسجد, maka dia pun menggantung kain kafan di hadapan masjid. وفي أبواب المسجد, dan di depan pintu-pintu masjid. Hal yuqbalu fi'luhu wa qawlu wa istidlalu? Apakah perbuatan ini dan pendalilan seperti ini diterima? La, naqulu bid'ah. Tidak sama sekali. Kita mengatakan ini adalah metode bid'ah. Wa bihadha aftal ulama rahimahumullah. Dan dengan cara yang seperti inilah para ulama berfatwa. Imam masjidin fi ba'd manatiq al-mamlakah. Ada seorang imam masjid Saudi di sebahagian wilayah di Arab Saudi. 'Allaqa kafanan fi asfali al-minbar. Dia menggantung kain kafan di bagian bawah mimbar. Fasu'ilatil lajnatud da'imatu lil iftaa'. Lalu kemudian perkara ini ditanyakan kepada lembaga resmi dalam berfatwa di Arab Saudi. Faqalu hadhihi bid'atun muhdatsah. Maka mereka menjawab ini merupakan amalan bid'ah yang baru. Lam yaf'alha as-sahabah. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ra'aitum? Kalian telah melihat hal ini? Humul mizan fi ad-da'wati ila Allah. Para sahabat itulah timbangan dalam berdakwah menuju jalan Allah. Wa fil wa'dh wal irsyad. Dan dalam hal menyampaikan nasihat dan memberi bimbingan. Wa fil ilm wat ta'lim. Dan dalam hal ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa fi kulli syai. Dan dalam segala hal. Li'annahum khairun nas. Karena mereka adalah sebaik-baik manusia. Fi kulli syai. Dalam segala perkara. Faqala Ibnu Mas'ud lahum. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, "Haula'i ashabu Muhammadin ashabu nabiyyikum mutawafirun." Mereka ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak jumlahnya. Aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana mereka belum juga hancur. Thiyabuhu sallallahu alaihi wasallam lam tabla. Ma zala hadith ahd bi wafatih. Pakaian-pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam belum juga usang. Maksudnya bahwa beliau baru saja meninggal. Imma annakum muftatihu babi dalalah. Imma annakum ala millah ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan kalian ini berada di atas sebuah ajaran yang lebih baik daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samma hadha al-fi'l millah. Di mana Ibnu Mas'ud menamakan perbuatan ini sebagai sebuah millah, ajaran, agama. Wa imma annakum muftatihu bab dalalah. Atau ada kemungkinan kalian adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Qalu ya Abu Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Maka mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menghendaki dari perbuatan ini kecuali kebaikan. Qala kam min muridin lil khair la yusibu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, berapa banyak orang-orang yang menghendaki kebaikan namun dia tidak meraih kebaikan tersebut. Laqad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kami. An aqwamin yakhrujun. Tentang adanya kaum yang mereka keluar. Hudatsa al-asnan. Mereka orang-orang yang berusia muda. Sufaha al-ahlam. Namun akal-akal mereka bodoh. Thumma dzakara hadits al-khawarij. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis tentang kelompok khawarij. Thumma qal. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa inni la adhunnu aw akhsha anna aktsarakum aw kullakum minhum. Sesungguhnya aku menyangka bahwa mayoritas kalian atau seluruhnya kalian termasuk di antara mereka, yaitu kaum khawarij. Yaqulu ar-rawi. Perawi hadis ini mengatakan, ra'aitu 'ammata tilka al-hilaq. Maka aku melihat mayoritas orang-orang yang berada di halaqah-halaqah tersebut. Ma'al khawarij yuqatilunana yawman nahrawan, yuqatilun as-sahabah. Mereka bergabung dengan kelompok khawarij di mana mereka memerangi kami, memerangi para sahabat. Bada'u bit-tasbih bil-hasa. Mereka memulai bid'ah tersebut dengan cara bertasbih dengan kerikil-kerikil. Wa yunaduna ibn Mas'ud ya Aba Abdurrahman. Dan mereka memanggil Ibnu Mas'ud dengan sebutan wahai Abu Abdurrahman. Thumma ba'da mudda idza bihim yukaffiruna as-sahaba kullahum. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian mereka mengkafirkan seluruh para sahabat. Li'annahum 'ala dalalah. Disebabkan karena mereka berada di atas kesesatan. Fabada'u bi mukhalafatil jama'atil ula. Maka mereka bermula dari menyelisihi jamaah yang pertama. Wahiya tariqatu as-sahaba fi dzikir. Yaitu metodenya para sahabat dalam berzikir. Wa intahu bil khuruj 'ala al-jama'ati ath-thaniyah Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib wa man ma'ahu min as-sahaba. Lalu berakhir dengan melakukan pemberontakan terhadap penguasa Amirul Mu'minin dan para sahabat radhiyallahu anhum. Adzan. Ayo. Nasma' al-adhan insyaallah. Adzan. Bismillah. Ta'ammalu idzan hadhihi al-waqi'ah al-'azimah. Maka perhatikanlah kejadian yang besar ini. Fa fiha amrun muhim. Di dalamnya terdapat satu perkara yang penting. Raddun 'ala alladhina yuhawwinuna min al-bid'ah al-'amaliyah. Yaitu bantahan terhadap orang-orang yang meremehkan bid'ah yang kaitannya dengan amaliyah. Wa yaqulun al-khatir faqat walladhi yuhadhdhar minha al-bid'ah al-'aqaidiyah. Dan dia mengatakan bahwa yang berbahaya dan yang diberi peringatan adalah bid'ah yang berkaitan dengan akidah saja. فَهَذِهِ الْبِدْعَ الْعَمَلِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعَ عَلَى الذِّكْرِ. Maka bid'ah amaliyah ini, yaitu berkumpul dalam berzikir. قَالَ ابْنُ مَسْعُودَ فِيهَا أَنَّهَا هَلَكَةِ. Maka Ibn Mas'ud mengatakan bahwa ini merupakan kebinasaan. وَقَالَ مُفْتَتِحُ بَابْ ضَلَالَةِ. Dan beliau mengatakan membuka pintu kesesatan. وَسَمَّاهَا مِلَّةِ. Dan mengatakan itu sebagai sebuah ajaran. وانتهت بأصحابها إلى البدع العقائدية. Yang kemudian berakhir bagi orang-orang yang melakukannya kepada bid'ah aqidah. فصاروا من الخوارج. Sehingga mereka menjadi bagian dari kelompok khawarij. يكفرون المسلمين. Mereka mengafirkan kaum muslimin. ويخرجون على ولي أمرهم. Dan mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa mereka. ويستدلون بآية. Dan mereka berdalil dengan ayat. أو آيات. Atau ayat-ayat. مثل قوله تعالى إن الحكم إلا لله. Seperti firman Allah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Demikian pula firman Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. هذه الآيات قرأها الصحابة. Ayat-ayat ini telah dibaca oleh para sahabat. وعرفوا معناها. Dan mereka memahami maknanya. فلماذا لم يرجعوا إليهم. Lalu mengapa mereka tidak menjadikan para sahabat sebagai rujukan. لم يرجعوا إليهم في معنى هذه الآيات. Mereka tidak menjadikan sahabat sebagai rujukan dalam memahami makna ayat ini. ولم يتبعوا سبيلهم. Dan mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat. كما كانوا كما أنهم من قبل. Sebagaimana sebelumnya. لم يتبعوا الصحابة في فهم آيات الذكر. Mereka juga tidak mengikuti para sahabat dalam memahami ayat-ayat tentang zikir. من مثل قوله تعالى. Seperti firman Allah. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. فلم ينظروا كيف كان الصحابة يذكرون الله. Mereka tidak melihat bagaimana para sahabat berzikir kepada Allah. Innama akhadhu bi dhahiril ayah. Namun mereka hanya mengambil yang zahir dari ayat tersebut. Wa 'abadullaha bi tariqatihim hum. Lalu kemudian mereka menyembah kepada Allah dengan metode yang mereka buat sendiri. Fa waqa'u fil bid'il 'aqaidiyah. Sehingga menyebabkan mereka terjatuh ke dalam bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Wastadallu aidan bi ayat. Dan mereka juga berdalil dengan ayat-ayat. ولم يرجعوا إلى الصحابة. Mereka juga tidak merujuk kepada para sahabat. فأصل ضلالهم واحد. Maka asal dari kesesatan mereka adalah satu. في البدعة العملية وهي الاجتماع على الذكر. Dalam bid'ah yang kaitannya dengan amaliyah yaitu berkumpul dalam berzikir. أو في التكفير والخروج على أمير المؤمنين علي وأصحابه. Atau dalam hal mengkafirkan kaum muslimin dan melakukan pemberontakan terhadap Amirul Mukminin Ali dan para sahabat. Wahakadzal khawarij ila qiyamis sa'ah. Dan demikianlah kelompok khawarij sampai hari kiamat. Yajma'una hadainil aslain. Mereka mengumpulkan dua prinsip ini. Takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, wal khuruj ala waliy amrihim. Dan keluar melakukan pemberontakan terhadap penguasanya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah. وأصل مذهب الخوارج bahwa prinsip dalam madhab al-khawarij أنهم يجعلون ما ليس بذنب ذنبا bahwa mereka menjadikan sesuatu yang bukan dosa mereka jadikan sebagai dosa. وَمَا كَانَ ذَنْبًا جَعَلُوهُ كُفْرًا. Dan sesuatu yang itu merupakan dosa mereka jadikan itu sebagai kekafiran. وَيَخْرُجُونَ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. Lalu mereka keluar meninggalkan jamaah kaum muslimin. فَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. Dan menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. إِذَنْ أَصْلُ ضَلَالِهِمْ وَاحِدٌ. Jadi asal kesesatan mereka itu satu. اسْتَدَلُّوا بِآيَاتِ الذِّكْرِ. Mereka berdalil dengan ayat zikir. وَاسْتَدَلُّوا بِآيَاتِ الْحُكْمِ. Dan mereka juga berdalil dengan ayat tentang hukum. وَاسْتَقَلُّوا بِفَهْمِ الْآيَاتِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الصَّحَابَةِ. Lalu mereka merdeka dalam memahami ayat tanpa merujuk kepada para sahabat. وَهَذَا أَصْلُ الضَّلَالِ. Ini merupakan asal dari kesesatan. أَنْ يَسْتَقِلَّ بِفَهْمِ الدِّينِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الصَّحَابَةِ. Ketika seseorang bersendiri di dalam memahami agama tanpa merujuk kepada para sahabat. لهذا قال علي رضي الله عنه ردا على الخوارج. Oleh karena itu berkata Ali radhiyallahu taala anhu ketika membantah kelompok khawarij. لما استدلوا بهذه الايه. Tatkala mereka berdalil dengan ayat-ayat ini. إن الحكم إلا لله. Bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah. قال كلمة حق. Maka Ali mengatakan itu adalah kalimat yang hak. يريدون بها الباطل. Namun yang mereka kehendaki dari ayat tersebut adalah kebatilan. Ma huwa al-batil? Apa kebatilan itu? Takfir al-muslimin? Yaitu mengkafirkan kaum muslimin. Wal khuruj ala wali amrihim? Dan keluar pemberontakan terhadap penguasa mereka. Wa fi hadits munadharat Ibn Abbas lil khawarij? Dan di dalam hadis ketika terjadi dialog antara Ibn Abbas dengan kelompok khawarij. Rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu bi isnadin hasan. Yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Adik kan maghlub. أن ابن عباس لما جاء إلى الخوارج. Bahwa ابن عباس ketika mendatangi kelompok khawarij. قال لهم. Maka ابن عباس mengatakan kepada mereka. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله. Sungguh aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari sahabat Rasulullah. وعليهم أنزل القرآن. Dan kepada sahabat itulah diturunkan Al-Quran. وهم أعلم به منكم. Dan mereka lebih berilmu tentang Al-Quran itu daripada kalian. وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٍ. Dan di antara kalian tidak seorang pun yang termasuk bagian dari mereka para sahabat. أَيْ لَيْسَ مَعَكُمْ حَتَّى صَحَابِي وَاحِدٍ. Yaitu tidak ada bersama kalian walaupun satu sahabat. أَمَا يَكْفِي هَذَا دَلِيلًا أَنَّكُمْ عَلَى ضَلَالٍ. Bukankah ini cukup untuk jadikan sebagai dalil bahwa kalian berjalan di atas kesesatan? أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ فِي جِهَةٍ. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu arah. Wa alaihim unzila al-Qur'an. Yang kepada merekalah diturunkan Al-Qur'an. Wa hum a'lam bihi minkum. Dan mereka lebih berilmu tentang Al-Qur'an daripada kalian. Yanbaghi an ta'rifu annakum qad dalaltum at-tariq. Maka sepantasnya untuk kalian ketahui bahwa kalian telah sesat jalannya. Atakununa ala haqqin khafiya ala as-sahabah? Apakah mungkin kalian berada di atas kebenaran yang tersamarkan oleh para sahabat? فَلَا خَيْرَ إِلَّا وَقَدْ سَبَقُوا إِلَيْهِ. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali mereka telah mendahulunya. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. في تفسيره. Dalam tafsirnya. في تفسير سورة الأحقاف. Dalam menafsirkan suratul Ahqaf. Fi qawlillahi ta'ala. Yaitu penjelasan tentang firman Allah ta'ala. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayh. Dan orang-orang yang kafir mengatakan kepada kaum mukminin, kalau seandainya itu kebaikan, niscaya mereka tidak akan mendahului kami kepadanya. Hadha qawlul kuffar lil mu'minin. Ini adalah ucapan orang-orang kafir kepada kaum mukminin. Qala wa amma ahlus sunnati wal jamaah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, adapun ahlus sunnati wal jamaah. Fayaquluna. Maka mereka mengatakan. Fi kulli fi'lin wa qawl. Pada setiap perbuatan dan ucapan. Lam yathbut anis sahabati huwa bid'ah. yang tidak sahih datangnya dari sahabat, maka itu adalah bid'ah. Li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih. Sebab kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya mereka telah mendahului kami untuk mengamalkannya. Li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaih. Sebab para sahabat itu tidaklah mereka meninggalkan satu dari perkara-perkara kebaikan, melainkan telah mereka telah berlomba-lomba untuk mengamalkannya dan melakukannya. Kullu qawlin aw fi'l. Setiap ucapan atau perbuatan fid din, di dalam agama ini, lam yathbut an as-sahabah, yang tidak sahih datangnya dari para sahabat, fahuwa bid'ah, maka itulah bid'ah. أذكر لكم شيئا يفعله بعض الناس. طيب خلنا نكمل هذا. انتشر. أضرب لكم مثالا آخر. Saya ingin menyampaikan pada kalian sebuah permisalan yang lain. قد تجدونه في فيديو. Mungkin kadang kalian mendapati dalam sebuah video. YouTube, رسالة WhatsApp. Baik di YouTube atau di WhatsApp. Atau tajidunahu waraqatan mu'allaqah. Atau engkau mendapati ada sebuah kertas yang digantung, ditempel. Mathalan maw'idha 'anil jannah. Misalnya nasihat tentang surga. Fayatun bisurati bustanin akhdar. Lalu mereka datang menggambarkan sebuah kebun yang berwarna hijau. Wa ghaba min ghabat Indonesia atau ayi makan. Lalu disebutkan atau ditampilkan hutan dari hutan-hutan di Indonesia atau di tempat mana saja. Inda dzikril jannah. Ketika menyebutkan tentang surga. Wa yusawwirunaha 'ala al-waraqa. Lalu kemudian mereka menggambarnya di sebuah kertas. Aw inda dzikril hawd, hawd an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika menyebutkan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarsimun hawd ashbah bi hawd as-sibahah. Lalu kemudian mereka menggambarkan sebuah telaga seperti tempat untuk seperti kolam renang. Aw inda dzikr as-sirat. Atau ketika menyebutkan tentang sirat. Ya'tuna bi jabalain bainahuma habl. Lalu mereka menggambarkan di antara dua bukit, lalu mereka menggaris. As'alukum hal qad ra'aytum syai'an min dzalik? Apakah kalian pernah melihat semacam itu? Mawjud hadha. Ayo. Hadha bid'ah. Ini bid'ah. Awalan lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Thaniyan lam yaf'alhu as-sahabah. Yang kedua, para sahabat tidak pernah melakukannya. Thalithan hadha ad'a'un li kayfiyat umur ghaibiyah. Dan yang ketiga, ini adalah klaim terhadap perkara-perkara ghaib. Fal umur al-ghaibiyah, dan perkara-perkara ghaib itu, la ya'lamu kayfiyataha illa Allah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Kaif tumathiluha fi rasmin wa surah, bagaimana mungkin kalian bisa menggambarkannya dalam sebuah penggambaran. Qala Allah ta'ala fil hadith al-qudsi, Allah ta'ala berfirman dalam hadith qudsi, a'dadtu li'ibadi as-salihin, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang salih. Ma la 'aynun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wa la udhunun sami'at, dan tidak pernah didengarkan oleh telinga. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak terbetik di dalam hati seorang manusia. Kaifa taf'alun hadhihi al-ashya, bagaimana mungkin kalian bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Yaqulun da'wa ila Allah, kata mereka, ini adalah bentuk dakwah menuju jalan Allah. Afdalud du'ati ila Allah ba'da al-anbiya hum as-sahabah. Sebaik-baik dai yang menyeru kepada jalan Allah setelah para nabi adalah para sahabat. Hal fa'alu hadha? Apakah mereka melakukan hal yang seperti ini? Wal amthilatu katsiratun jiddan. Dan permisalan-permisalan semacam ini banyak sekali. As'alullah an yuwaffiqana lil istiqamati 'ala as-sunnah. Aku memohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atas sunnah. Wa an yarzuqana luzum tariqil jama'ati jama'ati as-sahabah radhiyallahu anhum. Dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk senantiasa menempuh jalan al-jamaah, yaitu jamaah para sahabat. Wa an yuwaffiqana liluzum jama'atil muslimin wa a'immatina wa wulati umurina. Dan demikian pula semoga Allah beri taufik kepada kita untuk komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan penguasa mereka. Mutaqarribina bidzalika ila Allah. Yang kita melakukan itu semua dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah. La nuridu minhum jazaan wala syukura. Kami tidak menghendaki dari mereka balasan atau ucapan syukur. Wa nas'aluhu 'azza wa jalla an yanfa'ana bi sidqi mahabbatina lis sahabah. Dan semoga Allah, dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi manfaat kepada kita dengan kejujuran kecintaan kita kepada para sahabat. Wa an yunqidhana min tadayyunil bid'i wal jama'atil muhdatsah. Dan semoga Allah menyelamatkan dan membebaskan kita dari cara-cara beragama yang bid'ah yang dilakukan oleh kaum jama'ah dan hizbiyah. Ila tadayyunis sahabah. Menjadi cara beragamanya para sahabat. Tadayyunun sahlun wadhih. Cara beragama yang mudah dan jelas. Muwafiqun lil fitrah. Yang sejalan dengan fitrah. Ba'idun 'anil bid'ah. Jauh dari amalan-amalan bid'ah. Wat tasydid. Dan amalan-amalan yang bersikap keras. Fa nas'alullah 'azza wa jalla lana jami'an al-fiqh fi ad-din. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya agar diberi pemahaman di dalam agama. Wa naktafi bi hadzal qadr wa ila liqa'in akhar insyaallah wa sallallahu sallam 'ala nabiyyina Muhammad. Dan kita mencukupkan sampai di sini dan kita bertemu di waktu yang lain. Dan beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelajaran setelah salatul isya, insyaallah melanjutkan kajian dari Al-Baiquniyah dari apa yang telah kita pelajari setelah asar. Kemudian untuk besok insyaallah taala ba'da al-fajr ada ba'da al-fajr insyaallah ada nasihat yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Ustaz Abu Al-Abbas Muhammad bin Muflih Al-Syihri Al-Andunusi hafizahullah ta'ala.